Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, peringkat layak investasi yang diperoleh akhir tahun lalu bisa tidak produktif pada tahun ini jika birokrasi di tingkat daerah tak segera dibenahi. Dan untuk membahas potensi gangguan lain yang mungkin terjadi pada tahun ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa potensi gangguan lain bagi sektor bisnis yang mungkin terjadi di tahun ini, baik itu dari internal maupun eksternal? Gangguan internal atau eksternal? Ya kalau menurut saya cuma masalah keamanan investasi, kemudian selain keamanan investasi, kan keberlanjutan dari kepastian itu. Gitu lah. Orang sekarang diizinin, minggu depan dibatalin, minggu depannya lagi dibujuk-bujuk lagi, masuk lagi, kayak gitu. Itu yang gak pernah dirasakan orang. Jadi kalau di tingkat wacana di atas sih udah hebat lah gitu. Realisasinya yang sulit. Baik, Pak Her, apa saran Bapak bagi pebisnis guna menghadapi kondisi ini? Nah, kalau saran ya, kalau menurut saya, kalau para pelaku ekonomi ya, sudah terima apa adanya aja kayak begini gitu. Cuman kalau suruh bayar-bayar, kiri kanan jangan mau gitu. Ancam aja pindahin ke tempat lain yang gak perlu bayar-bayar kan gitu. Misalnya pindah kemana Pak Her? Kalau dalam negeri bisa pindah provinsi gitu. Kalau ke luar negeri orang jangan lupa bahwa uang itu tidak perlu paspor dia kalau bepergian gitu. Dia nggak punya warga negara. Dolar itu bisa diperdagangkan di sini. Rupiah bisa ditukarkan di tempat lain. Dan dia nggak punya nasionalisme. Jadi pindah-pindah kemana-mana kan gitu. Kalau menurut saya ya kalau udah frustrasi semua pergi aja ke kasino baru di Singapura atau Genting. Yang lama atau ke Makau, main judi aja di sana, untung-untungan aja bangkrut sekalian kan gitu. Dan itu sudah dilakukan oleh banyak orang kita kan. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.